أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan di dalam majlis al-ilm, maka kedatangan kita di dalam majlis al-ilm, kedatangan kita di dalam majlis-majlis ilmu merupakan taufik minallah, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat. Karena betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menginginkan ilmu, ada keinginan yang kuat, namun naam tidak bisa hadir di dalam majlis-majlis ilmu dikarenakan faktor-faktor yang lain. Naam, karena kedatangan kita di dalam suatu ilmu itu bukan mutlak dari kehendak kita, namun itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wallah tidaklah seorang bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah jika Allah memberikan kemudahan kita untuk melangkahkan kaki kita di dalam majalisul ilm, di dalam majlis-majlis ilmu. Karena sungguh di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana dari sahabat Abu Musa Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra fakana lahu khairun lah, wa in kana atau wa in asabathu darra sabara fakana lahu khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sungguhnya perkara pada seorang mukmin semuanya itu baik. Dan tidaklah hal itu didapatkan kecuali pada seorang mukmin. Jika menimpa kepadanya suatu kenikmatan, dia bersyukur, maka ini kebaikan baginya. Dan jika menimpa kepadanya kejelekan, musibah, maka dia bersabar, maka ini kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, jika seorang tertimpa atau menimpa kepadanya suatu kenikmatan, baik nikmah diniyah atau duniawiyah, baik kenikmatan yang bersifat agama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan sarana-sarana di dalam menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan na'am majalis al-ilm untuk seorang hadir di dalam majlis tersebut, dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu, atau dimudahkan di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ni'mah ad-diniyah. An-ni'mah ad-diniyah. Ni'mat yang bersifat na'am bagi agamanya. Atau yang bersifat ni'mah an-ni'mah dunyawiyah. Allah berikan kepadanya anak. Allah berikan kepadanya istri yang salehah. Allah berikan kesehatan kepadanya. Allah berikan harta kepadanya. Maka ini merupakan ni'mah dunyawiyah yang sepantasnya bagi seorang untuk bersyukur. Tak kala mendapatkan nikmat-nikmat itu, orang bersyukur, seorang bersyukur, maka ini kebaikan baginya. Maka di dalam hadis ini disebutkan faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa di dalam hadis ini al-hathu ala syukri min ni'matillah. Bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Barakallahu fikum. Karena tak kalah seseorang idza syakara al-insanu rabbahu, jika seseorang bersyukur kepada Rabb-nya, wa huwa min asbabi ziyadati ni'am, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka tak kalah seseorang bersyukur kepada Allah atas suatu nikmat, maka ini merupakan min asbabi ziyadati ni'am, termasuk dari sebab-sebab ditambahkannya nikmat-nikmat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabb kalian telah mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la azidannakum, aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut yang telah kalian dapatkan, aku akan tambah maka terdapat majalisul ilmi, terdapat majlis-majlis ilmu, ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya mensyukuri nikmat itu ada pada tiga tempat, di antaranya yaitu enam anggota tubuh yang mengamalkannya, menampakkan kenikmatan tersebut dengan tindakan seorang hamba melakukan ketaatan-ketaatan Allah, merupakan ini bukti dari syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala di sini naam terdapat majalisul ilm, maka syukurilah, yaitu dengan menghadiri naam majlis-majlis ilmu tersebut yang telah disediakan. Min fununil ilm, dari berbagai macam-macam fan ilmu, baik permasalahan akidah, baik permasalahan tauhid, baik permasalahan fikih, atau baik di dalam permasalahan lughah, an-nahwu, as-sarf, naam, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naam dengan nikmat yang ada ini, naam, kemudian kita abaikan nikmat tersebut. Kita tidak syukuri dari apa yang telah ada. Naam, Allah cabut nikmat tersebut dari kita. Naam, sehingga tinggal naam kenangan saja dari nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan tersebut. Iya dan billah. Naam, barakallahu fikum. Maka tak kala seorang ingin ditambah nikmatnya, maka seorang mensyukuri dari nikmat tersebut. 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kelanjutan ayat ini, "Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka 6. Tak kala seorang bersyukur dari apa yang saat ini kita miliki, dari baik dari pendidikan tahfidzul Quran, naam, yang saat ini kita bisa naam melangsungkan naam pembelajaran baik bagi anak-anak kita atau diri-diri kita sendiri, naam, walaupun dengan keadaan tempat naam yang seperti ini, maka dengan nikmat atau dengan syukur kita kepada Allah dari apa yang telah kita dapatkan ini, Allah akan mudahkan kepada nikmat-nikmat yang lain. Naam, yang saat ini kita usahakan. Namun, naam, di antara asbab ziyadah an-ni'am, yaitu kita mensyukuri apa yang ada. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah makna syukur, kata beliau, as-syukru adalah dhahru athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa'tirafan wa'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Naam, sebagaimana disebutkan di dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan nikmat atau syukur adalah menampakkan pengaruh dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, naam, melalui lisan hambanya yang memuji naam dari nikmat tersebut kepada pemberi nikmat yaitu Allah, dan juga pengaruh dari nikmat yang Allah berikan atau menampakkan pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan hatinya yang dia mencintai kepada sang pemberi nikmat tersebut. Dan yang ketiga, ataupun ya, menampakkan pengaruh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan anggota badan yang na'am seorang dengannya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Diungkapkan, dinampakkan dengan anggota badan dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan makna asy-syukur. Naam, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka syukur itu memiliki tiga tempat. Yang pertama al-qalb, di dalam hati. Yaitu naam, dia barakallahu fikum mencintai Allah naam dari nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, tempat yang kedua dari syukur tersebut adalah al-lisan, yaitu lisan. Naam, dia mengucapkan naam dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dia ungkapkan dalam rangka sanaan alai, pujian bagi Allah, wa adamul fakhr wal khuyala, dan tidak adanya unsur berbangga-bangga, dan ada tidak adanya unsur sombong di dalam pengungkapan kenikmatan tersebut, tetapi itu merupakan dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini naam lisan, tempat yang kedua. Naam. Kemudian yang ketiga al-jawarih, yaitu anggota tubuh. Bi ayyasta'milaha, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut fi ta'atil mun'im, di dalam mentaati sang pemberi kenikmatan, yakni Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan tersebut dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'siyatan lillah, bukan sebaliknya dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Maka ini tiga tempat naam syukur tersebut harus terwujud. Dengan naam al-qalb, al-lisan, dan al-jawari. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kenikmatan tersebut harus disyukuri. Naam, bahwasanya apa yang kita dapatkan itu nikmat. Dan disyukuri bahwasanya apa yang kita berikan, apa yang telah kita dapatkan bukanlah semata-mata dari jerih usaha kita, namun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang yang siang malam naam hidupnya untuk dunia namun tidak merasa nikmat dia merasakan kehidupan ini, dia menjalani kehidupan ini. Dia merasakan hanyalah terdapat kekurangan, kurang ini, kurang itu, dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum. Karena sungguh, naam kenikmatan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang jika tidak mengetahui bahwa hal itu nikmat, maka dia tidak akan bisa bersyukur. Atau jika dia tidak mengetahui sang pemberi nikmat, maka juga dia tidak bisa bersyukur. Maka seorang harus mengetahui bahwasanya apa yang saat ini kita berada merupakan kenikmatan. Dan kenikmatan itu dari Allah, maka ini merupakan suatu hal yang bisa memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan ya dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Qawaidul Arba. Beliau mengatakan wa ayyaja'alaka mudah-mudahan Allah menjadikan kamu idza tuliya atau idza u'tiya syakara, jika diberi dia bersyukur. Ini doa seorang al-imam al-mujaddid kepada kaum muslimin. Wa ayyaja'alaka mimman idza u'tiya syakara. Ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang jika diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya, dan jika ditimpa suatu musibah sabara, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia melakukan dosa maka dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i tsalatsa unwanu sa'adah, maka tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib bahwa la yanfaku anha abadan, la yanfaku abdun anha abadan, bahwasanya seorang hamba itu tidaklah bisa terlepas dari tiga hal tersebut, an-ni'mah, al-baliyah, wa-dhan, yaitu kenikmatan, yang kedua cobaan atau musibah, dan yang ketiga terjerumusnya ke dalam dosa. Maka seorang hamba tidak bisa terlepas dari tiga hal tersebut. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Maka tak kala kita mengetahui naam bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, tak kala dia terjerumus, terseret ke dalam suatu dosa, bersegera. Naam. Dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala mendapatkan nikmat dia bersyukur. Naam. Maka ini caranya. Dan tak kala dia mendapatkan musibah dia bersabar. Maka ini kebaikan baginya. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam kajian pagi ini hanya nasihat untuk lebih semangat di dalam menuntut ilmu, di dalam hudur ila majalisil ilm, semangat untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu, karena itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kenikmatan dicabut itu naam bisa jadi karena ulah kita, karena tidak bersyukurnya kita kepada Allah dari apa yang telah kita dapatkan. Maka naam, ini adalah nasihat li wa lakum, ya, terutama bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin lil naam jami'an. Dan insyaallah pada kajian-kajian ya sebagai ganti dari Lumatul I'tiqad naam, karena di dalam kajian-kajian yang telah ada sudah terdapat berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan na'am, tauhid, tentang fikih yang ada di sini, dan juga tentang al-lughah, sudah ada, an-nahwu sudah ada, namun yang belum ada adalah sharaf, maka kita adakan kajian sharaf. Naam, kajian sharaf, naam, dari kitabnya Abu Ilyas, ya, dari Ustaz Agus Suaidi, hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah nanti, naam ini pengganti dari kitab Lumatul I'tiqad, yaitu Al-Kifayah fi Qawaidis Sharfiyah. Al-Kifayah, naam, mencukupkan, naam, dari kaedah-kaedah sarfiyah. Naam, kaedah-kaedah sarf. Naam, barakallahu fikum. Karena penting, ya. Karena ilmu lughah, ya, di antara nahwu yaitu sarf. Naam, barakallahu fikum. Sehingga kajian sarf setiap hari Kamis pagi dan Sabtu sore. Insyaallah naqta bi hadzal qadar. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.